seperti sekarang. Sekarang ada seorang yang memesan beli 10 kilo dari buah mangga. Enggak ada sekarang buah mangga. Nah, maka hukumnya enggak sah. Karena pada bulan ini bukan musim mangga. Falaysa salamu ratab fi fasli syita. Maka tidak sah misalnya memesan kurma muda rutab di musim dingin. Izakan afku dan fidzalika waqat, kalau seumpama pada musim dingin itu biasanya tidak ada. Nah, seperti sekarang ini. Karena yang namanya waktu musim buah itu kan fluktuatif. Berubah dari satu waktu ke waktu yang lainnya. Nah, misalnya kalau musim dingin itu enggak ada pohon kurma yang berbuah sama sekali. Maka kemudian dia itu memesan nanti pada bulan itu. Pada bulan di musim dingin itu. Gimana hukumnya enggak sah? Kenapa pada waktu penyerahan dia tidak akan mampu untuk menyerahkannya. Yang kelima syaratnya zikru maudi'i gobdih. Di mana akan diserah terimakan itu? Nah, ini juga harus dijelaskan. Aibayan makari taslim. Menjelaskan tentang di mana akan diserah terimakan barang itu. Wa fi tafsil, dan di dalam hal itu ada beberapa perincian. Apakah wajib atau tidak menyebutkan tempat akan diserahkannya? Karena barangkali penyerahan transaksi itu terjadi bukan pada tempat yang layak untuk diserahkan kepadanya barang itu di tempat itu. Nah, oleh karena ini ada beberapa perincian. Yang pertama, idza kana maudil aldi ghairu salih li taslim. Kalau seumpama tempat terjadinya transaksi jual beli salam itu tidak layak untuk diserah terimakan barang itu di tempat yang seperti itu, wajib bayanuhu mutlaqan, wajib menjelaskannya mutlak dimanapun membutuh biaya atau tidak. Misalnya apa? Misalnya sawa'un akana mutlaqan, di sini kembali kepada sawa'un akana lihamli ma'una aula, baik di dalam membawa barang itu ke tempat itu membutuhkan biaya atau tidak. Wasawa unakana salamu halan au majalan, baik salamnya itu bentuknya kontan atau dengan tempo. Tetap hukumnya wajib diserahkan. Kenapa? Karena tempat terjadinya transaksi itu tidak layak untuk diserah terimakan barang di tempat yang seperti itu. Misalnya apa? Kita transaksi di jalanan. Kita transaksi di bis. Kita transaksi di pesawat. Nah, berarti kan enggak. Masa mau diserah terimakan di atas sana? Di pesawat. Kan enggak mungkin. Nah, hukumnya wajib. Mau diserahkan di mana? Oh, di rumah. Di Bangil, misalnya di rumah, di kantorku, atau di rumahku, masalah. Harus sebutkan itu. Nah, itu yang pertama. Kalau seumpama tempat terjadinya transaksi tidak layak untuk diserah terimakan barang itu di tempat itu, maka hukumnya menyebutkan tempat penyerahannya kelak harus disebutkan. Itu yang pertama. Yang kedua, idza kana maudi'u salih taslim fanandur. Kalau seumpama tempat terjadinya transaksi salam itu layak untuk menjadi tempat penyerahan barang, misalnya apa, terjadinya transaksi di rumah, di toko, di kantor, dan sebagainya, maka perinciannya adalah idza lam yakun lihamli ma'unah wa lam yajibil bayan mutlaqan sawan kan halan am mu'ajjalan. Jika seumpama membawa barang yang dipesannya itu tidak butuh biaya. Nah, butuh biaya seperti apa? Seperti pasir 2 truk kan butuh biaya. Tambah jauh dari tempat muasal adanya pasir itu tambah besar biayanya. Nah, gitu. Oleh karena di sini diperhitungkan. Jangan sampai ada yang rugi. Nah, makanya di sini disebutkan kalau seumpama tempat terjadinya transaksi itu layak untuk diserah terimakan barang itu di tempat yang seperti itu. Nah, jika barang tersebut termasuk yang tidak membutuhkan biaya di dalam membawanya ke tempat itu, lam yajibil bayan mutlaqan, tidak wajib menyebutkannya. Baik itu hal atau muajjal. Akan tapi idza kana lilhamli mu'nah, kalau semua membawa barang menyerah terimakan barang itu di tempat yang seperti itu membutuhkan biaya. Falahu halatani, maka ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, idza kana halan lam yajibil bayan. Jika kontan, enggak wajib sebutkan. Karena berarti ya di situ juga diserahkan. Wa idza kana mu'ajjalan, kalau seumpama mu'ajjal, jadi pada tempo yang akan datang diserahkannya sehari lagi, besok, seminggu lagi, sebulan, tanggal ini dan itu dan sebagainya. Wajib al-bayan, wajib dia menjelaskan di mana akan diserahkan. Wa idza lam yajib al-bayan ta'ayyana mawdhi'ul 'aqdi. Dan kapan tidak wajib bayan? Kapan tidak wajib bayan? Berapa keadaan? Ayo. Satu, jika seumpama membawa barangnya itu membutuhkan biaya tapi transaksinya kontan, itu yang pertama. Yang kedua, jika transaksinya itu terjadi di tempat yang layak untuk diserahkan tapi membawanya itu tidak butuh biaya, maka hukumnya juga berarti tidak wajib, kan? Ah, kapan tidak wajib? Menyebutkan di mana akan diserahkan barang yang dipesannya itu, maka berarti tempat pesanan itu harus diserahkan. Itu adalah tempat terjadinya transaksi. Di mana waktu terjadi transaksi? Di rumah, ya udah harus diserahkan di rumah. Di mana? Di kantor, ya udah diserahkan di kantor. Nah, gitu. Nah, itu maksudnya. Mau diarti ay mau diandi tasimi malam yu'ayyina ghairahu, selama keduanya itu tidak menyebutkan tempat lain. Kalau menyebutkan tempat lain, ya tempat lain yang disetujui itulah yang harus serahkan di tempat itu. Yang keenam syaratnya, ayyakuna samanu ma'luman, harganya itu harus diketahui. Enggak boleh dengan harga yang tidak diketahui. Aku memesan kepadamu, misalnya, sebuah HP merek ini, warna ini, tipe begini, misalnya. Dengan uang yang ada di kantongku misalnya, enggak kelihatan uangnya. Enggak boleh. Harus jelas harganya. Jelas kepada si penjual. Yang ketujuh, gabdu ra'sil mali fil majlis. Harus diserah terimakan uang itu, rosmalnya itu, uang harga daripada yang dipesannya itu di majlis. Di majlis akad. Aila budda an yaqbidal muslimu ilaih ra'sal mali minal muslim qabla tafarruq. Maksudnya di sini adalah muslim ilaihnya itu sudah harus menyerah terimakan, atau sudah menerima harga daripada barang yang dipesan oleh muslim sebelum dia itu berpisah. Fa idza tafarraqa qabla al-qabdi batala salam. Kalau sama keduanya itu kemudian berpisah tanpa menyerahkan harganya dulu, maka batal salamnya, enggak sah itu salamnya. Kenapa? Salam itu beda dengan jual beli biasa. Kalau jual beli biasa bisa, nanti harganya itu akhiran. Tapi kalau jual beli salam nggak bisa, harus depan. Itu perbedaan antara B salam dengan B yang biasa itu. Kemudian yang kedelapan syaratnya, ayyakunal 'aqdu munajjazan ay ghairu mu'allaq. Jual beli salam itu sighah akadnya itu harus dengan cara munajjaz. Munajjaz itu enggak ada ta'liknya. Ghairu mu'allaq. Enggak boleh digantungkan pada sesuatu apapun, enggak boleh. Kama qala sahibu safatul zubat, asyartu kaunuhu munajjazan wa an yuqbadu fil majlisi sa'irut thaman. Nah, itulah kesimpulan daripada jual beli dengan cara salam atau memesan itu. Kenapa? Enggak boleh kalau semua datang bulan Ramadan, maka aku akan jual kepadamu misalnya barang ini, misalnya enggak boleh. Aku pesan kepada kamu barang ini, barang itu misalnya. Nanti kau serahkan kalau seumpama aku punya anak. Kalau enggak punya anak enggak usah. Enggak boleh dia bisa ditanya. Tapi kalau jual beli, nah itu nanti ada perinciannya. Tapi kalau disalam sama sekali enggak sah. Wallah subhanahu wa ta'ala. Ya, siapa yang ini? Ya gitu. Iya, harus jelas itu. Nah, jadi artinya apa? Diatur sebegitu rupa dalam agama itu, tujuannya itu supaya tidak ada yang merasa dirugikan. Itu maksudnya. Itulah agama Islam yang sangat bijak. Jadi semuanya itu lima salihil ibad. Oleh karena itu, siapapun di antara kita yang tidak menjalani sesuai dengan hukum syari, pasti dia akan suatu waktu, dia akan menyesal. Walaupun secara logika, oh ini benar sudah, enggak salah dan sebagainya. Tapi suatu waktu dia akan terjerumus, dia akan salah. Saya kemana? Al-amalu suwarun qa'imatun wa rawaha wujudu sirril ikhlas fiha. Wa bihadza sampai sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah billahi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Gal malik rahimallahu taala nafa'ana bihi wa bihi fiddarain amin. Al-amalu suwarun qa'imatun warwauha wujudu sirril ikhlasi fiha. Ila anggal. Wa bihadza tabayyanul farqu baina maqamaini wa sabatihima fi syarafi wal jalalati. Fa ikhlasu kulli 'abdin huwa ruhu amalihi. Fayujadu dzalika takunu hayat. Fayujadu dzalika fatakunu hayatuha wa salahiyatu li taqarrib biha. Wa yakunu fiha ahliyatu wujudil qabuli laha. Wa bi adami dzalik yakunu mautuha wa suqutuha 'an darajatil i'tibar. Wa takunu idzaka asbahan bila arwah. Wasuaran bila ma'anin. Nah, jadi dengan demikian maka tampaklah perbedaan dan perselisihan antara dua makom tersebut, yaitu amal yang diiringi dengan ikhlas dengan amal yang tidak diiringi dengan ikhlas. Wasabatuhuma fi syarafil jalalah, dan keteguhan dua makom itu di dalam kemuliaan dan di dalam keagungan. Fa ikhlasu kulli 'abdin huwa ruhu 'amali. Maka keikhlasan setiap hamba ketika beramal kebaikan itu adalah ruh atau inti daripada amaliyahnya itu. Fa yujadu dzalik, kalau ada itu, takunu hayatuha wa salahiyatuha li taqarrub biha. Maka kehidupan daripada amaliyahnya itu dan kelayakan daripada amaliyahnya itu untuk dijadikan sebagai modal mendekatkan diri kepada Allah itu bisa. Nanti enggak? Salat ikhlas dan salat enggak ikhlas. Salat yang ikhlas itu bisa dijadikan sebab musabab kita itu mendekat kepada Allah. Sedangkan sholat yang tidak ada ikhlasnya, maka tidak mungkin kita akan jadikan sebab-musabab untuk mendekat kepada Allah. Itu maksudnya. Wa takunu idzaka wa yakunu fi ahliyatu wujudil qabulilha. Nah, dengan demikian, berarti sholat itu berhak untuk diterima. Karena apa? Ada rohnya. Sebagaimana seorang manusia ketika ada roh, dia bisa berbicara, dia bisa bermanfaat, dia bisa bermudarat dan sebagainya. Yang penting ada kehidupan. Gitu. Tapi kalau nggak ada ikhlasnya, nggak ada kehidupan. Mati, nggak bisa apa-apa dia. Wabiyadah mizalika yakunu mautuha. Itu. Kalau tidak ada keikhlasan di dalam amal itu, maka seakan-akan kematiannya. Kematian amal. Wasukutuha dan gugur. Amal itu dianggap gugur. Nggak ada. Nggak ada artinya itu semuanya. Andara jatil etibah daripada dianggap. Nggak dianggap. Kedudukan sholat itu gimana? Dianggap nomor berapa? Nggak ada nomornya. Karena nggak ada ikhlasnya. Nah, begitu pula, setiap amal-amal yang lainnya itu inti kehidupan atau inti terkabulnya atau inti kelayakan daripada amaliyah tersebut dianggap sebuah amal ibadah atau dicatat sebagai amal kebaikannya, itu adalah ikhlas intinya. Ikhlas diterima? Nggak ikhlas ya. Nggak diterima. Gitu. Oleh karenanya, berapa banyak kita itu telah melakukan sesuatu pekerjaan yang sia-sia. Kita melakukannya bukan karena Allah. Apa yang kita dapatkan? Enggak dapat apa-apa. Pahala enggak dapat. Di dunia capek. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa untuk kita. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, "Idza jama'al insu wal jinnu ala yanfa'uka bi syai'in, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak." Kalau semua manusia berkumpul, bersatu padu untuk memberikan suatu kemanfaatan kepadamu, kalau Allah Ta'ala tidak berkehendak, tidak akan terlaksana. Artinya apa? Semua itu dalam kehendak Allah. Bukan kehendak manusia. Kita kan sholat enggak ikhlas. Enggak ikhlas itu kenapa? Karena pengen dipuji orang. Pujian orang itu bikin apa sama kamu? Nah, gitu lah. Bikin kenyang. Bikin jadi orang kaya. Bikin punya jabatan. Nah, semua itu enggak berarti. Semua itu enggak berarti. Gitu. Yang menjadikan kamu itu punya jabatan, punya harta, kenyang dan sebagainya itu Allah, bukan manusia. Nah, tapi kalau orang tidak tahu artinya, tidak tahu apa konsepnya, maka dia itu akan terjerumus. Kalau dia nggak tahu konsepnya, makanya ini konsep yang kita pelajari supaya kita itu nggak sia-sia apa yang kita lakukan. Kita sholat karena Allah, kita sedekah karena Allah, kita berbuat semuanya karena Allah, bukan karena manusia. Nah, sehingga apa? Ketika kita berbuat sesuatu, ketika kita tidak mempunyai konsep ini, maka bisa-bisa kita itu tanpa sadar kita itu termasuk orang yang semacam itu. Tapi kalau kita sudah punya konsepnya, tadi kayaknya sholat kita itu ada penyakitnya. Kayaknya karena orang. Kok tahu? Iya, karena kita ada konsepnya. Gitu. Nah, tapi sama sekali dia nggak paham. Nggak tahu. Maka dia tidak akan merasakannya, karena tidak tahu. Misalnya apa? Anak kecil. Anak kecil itu mana tahu kalau dia itu sakit atau tidak. Orang tuanya bilang, kamu sakit, kamu harus tidur, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, dan sebagainya. Tapi dia sendiri nggak merasa. Anak kecil masih. Nah, begitu pula orang yang tidak belajar itu sama seperti anak kecil ini. Karena seorang anak itu kan dilahirkan dalam keadaan kebodohan. Nanti orang tuanya yang bikin dia pinter. Pinternya pinter apa? Tergantung orang tuanya mau dipinter kenapa gitu. Karena seorang anak itu bagaikan sebuah sasaran investasi daripada orang tuanya. Mau dibikin apa anak ini? Mau dibikin cerdas-cerdas di dalam hal apa? Dibikin berani-berani dalam bidang apa? Nah, semua itu yang mewarnai itu orang tua. Sama seperti itu. Kalau kita tahu konsepnya, maka kita akan bisa menjalaninya. Tapi kalau tidak sama sekali, maka kita mungkin kita akan terasa sakit, tapi kita tidak merasa bahwa diri kita sakit. Apalagi tidak, kalau kita itu belajar begini, kita tahu, oh ternyata selama ini apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan atau dituju oleh syariat. Nah, berarti kan yang ke depan akan datang, dia akan memperbaikinya. Itu maksudnya. Terus adanya, وَتَكُلُ إِذَاكَ أَشْبَهًا بِلَأْرُوَهِ. Maka jadilah dia itu seperti sosok, tapi tidak ada rohnya. Ashbah itu makom ashbah. Makom ashbah itu makom dohir. Suatu bentuk, tapi tidak ada rohnya. وَسُوَرًا بِلَمَانِنْ. Suatu bentuk, tapi tidak ada artinya. Dikatakan hidup enggak, dikatakan mati juga enggak, gitu. Gala Badul Masyaih berkata sebagian seorang para guru, sahih amalak bil ikhlas. Kalau kamu ingin memperbaiki amalmu, perbaikilah dengan keikhlasan. Wa sahih lazaka bitabarri minal hauli wal quwa. Dan cara memperbaiki ikhlasmu itu gimana caranya? Ingat, kamu tidak punya usaha, kamu tidak punya kekuatan kecuali datangnya dari Allah. Selesai sudah. Mau apa? Mau enggak ikhlas gimana? Rugi kita enggak ikhlas. Dan karena apa? Allah berkehendak. Nah, oleh karenanya kita harus hati-hati. Fem, daripada sebuah tipuan. Ini termasuk tipuan karena tipuan itu adalah ujian. Orang kalau bikin apa? Bahan ujian itu kan selalu menipu kepada murid. Dia bikin kalimat-kalimat yang kayak begini, bikin berapa kalimat ayat taruh. Dibikinlah kayak begini, bikin kayak begini, supaya dia tertipu. Kalau dia itu teruji, dia belajar, insya Allah nggak tertipu. Nah, kalau dia nggak belajar, dia akan tertipu, ya kan? Nah, sama. Walayakman makrallah ilal qawmul khasirun. Tidak ada orang yang bisa atau merasa selamat daripada tipuan Allah, kecuali orang itu adalah orang yang rugi. Aja merasa aman. Oh, nggak mungkin anak ditipu sama Allah Ta'ala. Bisa jadi. Selama kita masih hidup, kita akan dicoba. Nah, bisa jadi ini adalah tipuan. Orang menyangka kita baik. Jangan menyangka kita baik. Orang sudah takdim kepada kita, karena mereka itu menyangka kita ini baik. Jangan kita merasa bahwasanya itu adalah baik. Bisa jadi itu adalah tipuan Allah, istidraj itu. Nah, gitu. Jangan pernah kita itu menghukumi sendiri. Gitu. Serahkan pada Allah. Karena apa? Karena ada suatu hal yang harus selalu kita ingat sampai mati nanti, yaitu hadisnya Nabi yang berbunyi, فَإِنَّ الْأُمُورَ كُلَّهَا بِخَوَاتِمِهَا. Nabi SAW menjelaskan, sebelum menjelaskan tentang sabdanya itu, beliau mengatakan, Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa zira fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluhu wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta la yakuna bainahu wa bainahu zira fa ya'malu bi amali ahli jannah fa yadkhulaha. Ada di antara kalian yang dia itu dari saking ibadahnya sampai tidak tersisa daripada dirinya ke surga itu kecuali cuma satu langkah saja. Satu zirok, satu asap, tinggal jemplung aja masuk surga. Tapi ternyata di sana lain. Ini orang memang diciptakan untuk capek di dunia, tapi capeknya bukan untuk surga, untuk neraka. Akhirnya apa? Akhirnya di akhir umurnya dia itu berbuat sesuatu yang sifatnya itu maksiat, akhirnya dia meninggal daripada seperti itu, na'udzubillah. Nah, itu loh. Itu yang menjadikan kita itu harus ada terus. Innal umura kullaha bi khawatimiha. Nah, makanya orang kalau sudah dilihat ada satu orang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan Islam, iman, ah itu sudah alhamdulillah luar biasa. Buat apa kita menangis kalau ada keluarga kita yang sudah meninggalkan kita dalam keadaan iman dan Islam? Yang harus tangis itu adalah kita sendiri. Kecuali kalau kita menangis karena kita, ya silahkan. Tapi kalau kita menangis, kenapa kamu menangis? Sedih. Jangan sedih, dia sudah mulia. Kamu harusnya tertawa gembira. Alhamdulillah, ibu saya, ayah saya, nenek saya, kakek saya meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Sementara aku menangis ini karena diriku sendiri. Bagaimana aku meninggalnya nanti? Nah, itu patut untuk ditangisi. Nah, tapi kalau sementara ini kita besarkan dunia, rugi. Rugi. Kenapa? Dunia itu tidak bermanfaat sama sekali. Dunia itu paling besarnya tipuannya Allah untuk hamba-hambanya gitu. Dibesar-besarkan terus dunia-dunia sampai kapan? Nanti akhirnya kita meninggal dunia dalam keadaan kita termasuk khosir, na'udzubillah. Makanya jadi besarkan dunia itu di tangan. Kamu ada kesempatan untuk berbuat, untuk bersedekah, untuk memanfaatkan harta itu, laksanakan, gunakan. Kalau kamu ada kesempatan untuk menggunakan harta itu untuk diri kamu sendiri, gunakan. Jangan kamu beli-beli, nanti. Akhirnya seperti yang Allah janjikan dalam Al-Quran, Al-Hakumut takasur hatta zurtumul makawabir. Baru rugi gejar. Oke kan? Lihat bagaimana Allah Ta'ala mengatakan, tidak ada satu pun angan-angan daripada orang yang sudah meninggal dunia. Ketika dia itu berangan-angan untuk dikembalikan kepada dunia, kecuali kalau dia itu kembalikan dunia, maka dia itu akan melaksanakan dua hal. Apa itu? Fasaddaqah wa akun minas solihin. Apa sedekah ya? Sedekah. Wa akun minas solihin. Aku menjadi orang yang soleh. Siapa yang soleh? Tidak ada salah dengan Allah, tidak ada salah dengan manusia. Nah, itu yang enak. Silakan berbuat apa saja, tapi jangan salah manusia. Jangan salah sama Allah. Banyak sedekah. Aman. Nah, ini kehidupan ini genting sekali. Kehidupan ini bukan kehidupan yang enak. Ini kehidupan genting. Masalahnya ujian itu kan anak-anak satu tahun dua kali. Cawu pertama, cawu kedua. Tapi kalau manusia itu per detik ujiannya. Ujian Allah, per detik. Diuji perasaan kita. Diuji ketabahan kita. Diuji keimanan kita. Diuji ketakwaan kita. Terus ujian itu terus. Antara satu detik dengan detik yang lainnya beda. Nah itu, sampai kita meninggal dunia. Meninggal itu gak jadi masalah. Bukan masalah. Tapi masalah itu kalau kita itu termasuk yang terprosok atau terpuruk di dalam keimanan kita itu yang muskilah. Jadi apalagi yang muskilah itu adalah kalau orang itu gak tahu kalau dirinya itu menjadi sasaran ujian. Sadarkah kita? Setiap hari, setiap saat, setiap waktu kita itu berada di dalam sya'an Allah yang dikatakan kulla yawmin huwa fi sya'an. Sya'annya apa? Sya'annya itu menguji kita. Gimana kamu? Harus berusaha, harus berjuang untuk apa? Untuk menjadikan hari kita itu lebih baik daripada kemarin. Hari ini lebih baik daripada kemarin. Jam ini lebih baik dari jam yang sebelumnya. Nah itu terus, itu ditingkatkan. Sampai kapan? Sampai mati. Dan dulu aku seorang yang pelit, nah sekarang harus baik. Dulu aku seorang yang abutal, sekarang harus sabar. Dulu aku seorang yang suka ngomongin orang, sekarang jangan. Nah, terus meningkat, gitu maksudnya. Dan semuanya itu dilandasi dengan keikhlasan. Kalau enggak ada keikhlasan, cuma apa yang kita dapatkan dari manusia? Ada orang digaji sama orang tanpa sadar, tanpa sengaja, ada yang ngasih uang Allah, yang ngasih jabatan Allah, yang ngasih pekerjaan semuanya Allah. Terus summa dzakar mu'allif rahimallahu taala al-hal allati idza kana al-'abdu 'alayha kana mukhlishan. Ah, kemudian mu'allif menjelaskan suatu keadaan kalau seumpama seorang hamba itu ada dalam keadaan itu dia itu mukhlis. Apa itu? Faqala. Idfan atau adfin wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudkan mimma lam yudfan la yatimmu natajuhu. Apa itu artinya? Adfin atau idfan. Dafana yadfanu. Dafina yadfanu. Paham? Idfan kuburlah wujudaka, adanya kamu itu di dalam bumi yang penuh dengan ketidakmasyhuran. Paham? Jadi orang yang terkenal, kebalikannya apa? Orang yang apa? Tidak diketahui oleh siapapun. Itu ardul khumul. Hurajulun khumuli. Dia tidak suka terkenal. Dia mau suka apa? Dikenal orang, menjauh sama orang. Nah itu. Itu khumul namanya. Famana bata, maka tidak akan tumbuh mimma lam yutfan. Tidak akan tumbuh kecuali daripada apa yang tidak ditanam itu. Kita nanam misalnya kopi, keluarnya apa? Kopi, pohon kopi. Ya enggak akan membuahkan kopi nantinya, ya kan? Ah, enggak keluar kecuali seperti itu juga, gitu. Nah, makanya katanya adanya kamu itu ditanam di dalam bumi yang penuh ketidaktahuan, ketidakterkenalan. Nah, laitimun natajuhu. Maka kalau seumpama keluar bukan seperti yang dimasukkan tadi, yang ditanam, ah, itu tidak akan sempurna berarti. Nah, itu hikmahnya. Kenapa kitab ini ada? Karena kitab ini menjelaskan tentang hikmah. Kenapa harus ada penjelasannya? Karena dia tahu kalau kita itu kurang ngerti. Gitu. Harus dijelaskan. Kalau cuma hikmah aja dikasih tahu, maka sama seperti orang yang memberi baca atau membawa kitab dan digantungkan di lehernya sapi. Manfaat enggak? Faedah enggak? Makanya ada syarahnya. Katanya di sini maksudnya hikmah itu adalah la syai'a adarra 'alal muridi minasyuhrah. Kalau kamu ingin ikhlas, jangan di depan orang. Kalau kamu ingin ikhlas, jangan ditampakkan kepada orang. Jangan suka kepada keterkenalan. Paham? Keterkenalan itu enggak enak. Asyuhrah itu tidak enak. Bahkan syuhrah itu bisa dianggap oleh para sufiin itu, paham? Itu mematahkan geger, bahasa Jawanya itu. Atau geger, punggung ini. Nah, orang kalau sudah dipatahkan gimana? Capek kan, mau jalan gini capek, mau gini capek. Nah, itu syuhrah, keterkenalan. Nah, jadi, tapi manusia itu biasanya suka sensasi. Untuk apa sensasi itu dilakukan? Ah, supaya dia terkenal. Gitu. Dia melakukan sesuatu untuk keterkenalan. Nah, itu. La syai'a. Tidak ada sesuatu yang lebih membahayakan kepada seorang murid. Murid sini siapa? Murid yang ingin berkehendak mendapatkan ridha Allah. Itu maksudnya. Minasyurati wantisyari syait. Daripada kemasyuran dan tersebarnya suaranya dia. Namanya dia. Paham di mana-mana. Nah, itu. Lianna zalika min a'zami hududihi allati huwa ma'murun bitarkiha. Karena yang demikian itu min a'zami hududihi, termasuk yang paling agungnya keinginannya itu adalah dia itu diperintahkan untuk meninggalkannya. Apa maksudnya? Kenapa dia itu terkenal? Supaya didengar orang, dipuji orang dan sebagainya, supaya banyak pengaruhnya dan sebagainya. Tujuan akhirnya apa? Dunia kita diperintahkan untuk apa? Meninggalkannya. Itulah. Wa mujahadatun nafsi fiha, dan kita harus melawan hawa nafsu. Harusnya diperintahkan agama itu kita perintahkan untuk melawan hawa nafsu supaya tidak mau. Paham? Jadi tarkanu ila dunya. Nafsu kita itu tarkan ila dunya. Wa qad tasmahu nafsul murid bi tarki ma siwa hadza min al-hududi mahabbatan. Kadang-kadang jiwa seorang murid itu membolehkan dirinya untuk meninggalkan apa yang selain ini daripada hudud. Mahabbatan. Wal jawa izharul asyhar wal izharul isyhar munakidun lil ubudiyyah allati huwa mutalabun biha. Mungkin dia itu karena sayang, cinta kepada semua, sehingga dia itu ingin memasyhurkan dirinya itu karena cintanya kepada mereka. Akan tetapi kedudukan itu dan mengutamakannya dia akan kemasyhuran itu sangat bertentangan dengan ubudiyah. Ubudiyah mengatakan apa? Allati huwa mutalabun biha. Paham? Jadi ubudiyah itu mengatakan jangan terkenal. Kalau sudah terkenal, kamu tidak akan sempurna ibadah kamu. Nah, itu maksudnya. Qala Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu, ma sadaqallah man ahabba syuhra. Sungguh orang itu tidak akan jujur kepada Allah, tidak bersungguh-sungguh ingin mendekat kepada Allah kalau dia itu senang kepada kemasyhuran. Nah, faham? Nah, jadi dalam hal ini, pada awalnya setiap manusia itu sangat cinta dan senang, gembira kalau dirinya itu masyhur. Dan ini dicari-cari orang, dilulukan orang. Faham? Kemasyhuran itu. Kalau dia itu masyhur, berarti kan orang banyak tahu. Banyak tahunya itu apa faedahnya? Nah itu loh, di sini diulas tadi, banyak tahunya orang itu akan dirinya itu apa sih faedahnya, sehingga kok dicari-cari orang. Faedahnya itu banyak pujian, nah, pujian itu sebatas apa? Dunia. Banyak dapat hadiah, hadiah itu sebatas apa? Dunia. Faham? Pejabat itu mendekat kepada dirinya, mendekatnya pejabat kepada dirinya, manusia kepadanya dan sebagainya. Apa itu sebatasnya? Dunia. Enggak ada pejabat kalau orang itu seorang yang masyhur, maka nanti di kuburannya dia itu akan duduk sama presiden misalnya. Ada? Ya enggak ada. Dunia itu sebatas dunia gitu. Sebatas di dunia semuanya itu. Nah, itu katanya sungguh orang yang suka kemasyhuran itu dia itu tidak jujur dengan Allah Ta'ala dalam segala gerak-geriknya. Fem, itu tidak jujur kepada Allah Ta'ala. Fem. Alladzi sadaqu ma ahadullah alaih. Sadaqu ma ahadullah alaih. Itu adalah orang yang jujur di dalam amaliyahnya kepada Allah Ta'ala. Sholat, sholat jujur. Nah, itu tidak ada akhir. Tidak ada riya. Ikhlas penuh di situ. Tidak ada maksud, tidak ada tujuan kecuali Allah. Itu berarti jujur. Nah, gitu. Nah, tapi kalau orang itu senang dengan syuhrah, dia tidak jujur. Wa ghalabatuhum tariqatuna hadhihi la tasru illa liaqwamin. Kanasat arwahuhum al-mazabil. Jalan kami ini, jalan kami itu kembali ke mana? Tasawuf itu. Jalan kami atau tasawuf ini, la tasru, tidak layak kecuali bagi golongan yang ruh mereka itu menyapu tempat sampah-sampah itu. Fem, artinya apa? Orang rendahan. Fem, dia bukan orang gedongan, orang mewahan. Oh, tingkatnya atas ini sudah. Enggak. Nah, oleh karena itu, jadi bagaimana sih cara memerangi kemasyhuran itu? Fem, jadi setiap orang itu pasti ada keinginan dalam hatinya itu pengen masyhur. Ya kan? Nah, bagaimana cara memeranginya? Nah, cara memeranginya itu adalah gini loh. Yang menentukan segala sesuatu itu adalah Allah, bukan manusia. Ya kan? Apa sih yang kamu dapatkan? Apakah pasti kalau kemasyhuranmu itu di tingkat level yang 1, 2, 3, 4, kamu akan dapat hadiah atau dapat uang sekian? Nggak pasti. Ya kan? Ngapain kita itu akan mengusahakan kemasyhuran? Yang kedua, Allah Ta'ala sendiri dalam Al-Quran mengatakan, فَإِنَّ الْإِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. Yang namanya kemuliaan itu Allah yang memberikan. Bukan kamu yang mencari. Kamu yang berusaha, Allah yang memberikan. Bukan kamu yang cari-cari. Beda kan antara Allah yang memberikan dengan kita yang cari. Kita usaha. Usaha untuk berdekat kepada Allah. Nanti Allah sendiri akan menempeli kamu itu dengan masyhuran itu. Seperti habaib yang ada di atas ini. Mereka itu awalnya tidak ada yang diketahui oleh orang. Dan mereka tidak suka. Berapa banyak kali kita baca di dalam manaqib para aulia, ada wali yang mulai ketahuan, terkenal dengan kewaliannya. Akhirnya apa? Dia pergi ke pasar, dia nyuri. Ketahuan sama orang. Oh, akhirnya hilang deh rasa prasangka yang baik kepada dirinya. Kirain wali, enggak taunya dia itu mencuri. Ah. Setelah mereka itu digebuki, orang itu digebuki, dipukuli, baru dia berkata istirahna minan nas. Sekarang kami telah selesai sudah istirahat daripada manusia. Nah, sekarang dibayangkan kalau seumpama kita terkenal, apa sih yang terjadi? Ustaz nih, kalau pulang dari sini nih, apalagi sampai nanti olahraga, itu Ustaz baca Fatihah dulu, semoga nggak ada yang datang ke rumah. Nah, gitu. Kenapa? Datangnya tamu nggak enak. Hem, ganggu kita tidur. Wah, kita yakin rezeki nggak kemana-mana. Nah, ngapain kita diganggu? Kalaupun datang, minta doanya, doa apa? Biar supaya dapat anak, dapat jodoh, atau kulaku, tanah ini dan sebagainya, semuanya urusan dunia. Jadi capek deh kita dengarnya itu, capek gitu. Dan kenapa? Bukan di bidang kita. Coba dia tanya masalah agama, kan asik, kita tertarik, klop jadinya gitu. Tapi ini enggak. Nah, jadi terkenal itu kayak gitu, enggak enak. Kemana-mana disorot, Bahkan Ustaz pernah dulu sama Ustazah, kita pakai celana. Sebelum saya kuliah, sekarang sudah kuliah biasa celana. Nah, pakai celana kenapa? Karena anak-anak bilang, "Bi, kalau ke Dufan itu harus pakai celana, Bi," gitu. Nah, dia enggak pakai celana, Di. Pernah Ustaz pakai celana, pakai sarung. Nah, akhirnya waktu puter-puter kebuka gitu kan. Nah, jadi bahaya jadinya gitu. Kalau Ustaz sih enggak malu, tapi Ustaz yang malu gitu. Akhirnya apa? Pakai celana. Udah, kedatangan berikutnya kita pakai celana gitu. Waktu pakai celana itu kita sudah baca Fatihah, semoga enggak ketemu orang yang tahu gitu. Tapi subhanallah, sudah baca Fatihah, ada aja yang tahu gitu. Ketemu sama murid lah, ketemu sama wali murid lah gitu. Walaupun ada dari sisi, satu sisi ada yang enggak enaknya, satu sisi ada enaknya. Nah, sisi enaknya apa? Ketemu sama wali murid, akhirnya dibayari semuanya, kan enak gitu. Enggak enaknya kita enggak leluasa. Enggak enak. Nah, gitu. Walaupun dibayari tapi itu enggak enak. Nah, itu karena apa? Kemasyhuran itu. Enggak enak. Enggak enak kemasyhuran itu. Jadi berapa kali Ustaz alhamdulillah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kenapa bersyukur? Karena menolak. Walaupun Ustaz enggak tahu. Datang dari AMTV, dari ini, minta Ustaz biar nimbrung di situ, munculkan wajah, ngapain? Kita enggak mau, kita mau panjang umur dulu, mau sehat walafiat, kita enggak mau cari penyakit dengan apa, kena mata dan sebagainya ini. Berapa mata yang mandang itu. Nah, kita tolak, cukup sini dakwanya sama. Banyak sudah yang masuk TV banyak. Apa yang kita mau berusaha masuk TV? Sampai ada yang dari Jakarta itu mau datang, mau ngambil nanti untuk ditayangkan per minggu gitu loh. Jadi sekarang ngambil, nah, kita enggak mau. Yang buat apa? Hanya banyak orang tahu. Padahal Ustaz sudah, kalau sudah berangkat kuliah itu sudah pakai songkok hitam, kemeja, kayak anak muda, kayak konglomerat gitu ya. Memang. Tapi ada aja yang selamat datang, astagfirullahaladzim. Heran. Nah, kemarin lagi waktu jenazahnya ibu Umi Abi Taufik, Ustaz heran juga gitu. Sudah datang orang-orang semua berdiri selamat, ini Ustaz gak enak. Gak enak dengan seperti itu, gak enak gitu. Memang. Akhirnya Ustaz lupa, tak pegang, pakai imamah, pantesan. Jadi lupa, mau lepas imamahnya lupa. Akhirnya orang tahu semua gitu. Tapi banyak hal kita sudah pakai songkok, kadang-kadang beli songkok yang merah gitu. Songkok merah, jadi apa, seperti DPR itu. Tapi tahu aja kalau itu Ustaz segar. Ustaz jadi heran kok, kelihatan ini segar tetap nggak sih mukanya gitu. Jadi ganti baju, tetap ketahuan. Nah, jadi enak, nggak enak ya, jadi yang enak. Enaknya itu nggak diketahuan. Enaknya itu nggak diketahuan, paling enak. Kita ingin seperti yang dikatakan oleh Ahlu Tariqah, seperti yang dikatakan tentang Uwais Al-Qarani, masturun fil ardi masyhurun fis sama. Itu yang penting. Kalau masyhur fil arad, masyhur fil arad itu yang ikut serta di dalam itu, di dalam masyhur itu bukan cuma kamu, bukan cuma para nabi, tapi siapa? Siapa? Siapa yang masyhur fil arad? Semuanya. Siapa yang enggak tahu Obama di dunia? Siapa yang enggak tahu Obama? Siapa yang enggak tahu gembong-gembong narkoba dan sebagainya? Oh, masyhur, lebih masyhur dari para ustaz-ustaz itu. Enggak saya sebutkan saja namanya gitu. Semua masyhur. Orang kafir masyhur, penyanyi apalagi masyhur. Nah, apa kita mau mensejarkan diri dengan mereka yang masyhur itu? Nah, tapi kalau kita masyhur di sama, enggak ada yang masyhur kecuali yang dekat pada Allah di sana. Dan kita sejajar dengan para nabi, sejajar dengan para rasul, sejajar dengan para aulia. Itu cari sana, cari sini. Nah, makanya jadi kita banyak kalau mau sedekah, sedekah sir. Enggak bisa tahu caranya sedekah sir, titipkan sama ustaz sini gitu. Nanti tak sedekahkan sir gitu. Caranya juga sama ustaz juga, jangan langsung secara sir juga gitu. Paham? Jadi seperti itu ya. Wagala Abu Ayyub. Ogala Ayyub As-Sajastani radhiyallahu anhu, wallahi ma sadaqallaha 'abdun illa sarrahu an la yashkura bi makanihi. Demi Allah, tidak seorang pun yang jujur kepada Allah di dalam amaliyahnya kecuali pasti Allah menyenangkannya itu untuk dia tidak merasa ada kedudukan sama sekali. Jadi yang semacam ini, inilah yang selalu ditekankan oleh Abuya Haib Hasan Baharun. Beliau itu pernah suatu waktu datang ke suatu acara walimah. Habib Hasan kan pertama kali yang pakai gamis dulu Habib Hasan. Jadi dakwahnya itu yang imamah apa semuanya itu dulu, yang anak-anak semua pakai gamis itu dulu dakwah dulu. Enggak ada pondok-pondok yang lainnya itu. Sehingga lumayan terkenal Abuya itu. Tapi subhanallah Abuya itu diundang untuk hadir dalam satu walimah salah satu habaib, karena habaib. Maka Abuya duduk di luar. Duduk di luar. Hanya Sohibul Baitnya tahu. Tapi dari situ tetap dia. Sampai orang-orang banyak yang mau masukkan Abuya. Abuya bilang, sini tempat kita di sini. Sampai selesai, tetap aja di situ. Selalu dia itu bilang kepada Ustaz, kalau Baharun itu ni alul habaib. Baharun itu sendalnya para habaib. Kita ini tempatnya di bawah aja. Kalau harus, selalu Abuya bilang, kalau harus jadi wali. Panah wali itu kan sesuatu yang marghub fi gitu. Kita berharap. Tapi dari saking takutnya kalau wali itu masyhur, sampai-sampai Abuya itu mengatakan, kalau harus jadi wali, biarkan kita jadi wali yang mastur. Nanti kalau sudah kita meninggal, baru orang bicarakan kita. Subhanallah dikabulkan. Dulu siapa yang nulis Abuya? Tentang manaqab biografi Abuya? Enggak ada yang tahu. Tapi setelah meninggal, semuanya bicarakan Abuya, semuanya ada. Enaknya gitu. Kalau tahu dunia, kita bicarakan orang, kita takutnya enggak bisa jaga hati. Makanya kan selalu, kalau kita itu dakwah, ya, dakwah itu bukan makom enak. Siapa bilang dakwah itu makom enak? Makom capek. Dan makom, ya bukan, kalau bukan kan Rasulullah, kita tidak suka. Gitu. Nah, makanya Ustaz heran kepada orang yang senang kepada undangan. Ustaz tidak senang undangan. Ustaz kalau diundang itu tidak senang. Gitu. Capek. Nah, tapi gimana lagi, ilmu yang ada dalam diri kita bukan milik kita. Milik Allah SWT, milik kaum muslimin yang diamanatkan oleh Allah SWT dalam diri kita. Kalau kita tidak berbenturan, maka harus kita mengiyakan. Tidak boleh kita simpan. Sudah kita enaknya, mendapatkan kemuliaannya, terus kita tidak mau melaksanakan dan menyebarkannya. Berarti kita akan mengkhianati, itu maksudnya. Kenapa kita katakan capek? Karena kalau kita tidak dakwah, maka lintasan dalam hati kita dan mujahadah kita, ya itu saja. Yang kita lihat, istri yang selalu memandang kita, bagaimana keseharian kita, sehingga dia tidak tahu bagaimana keistimewaan kita, atau kita ada kelebihannya atau tidak, dia tidak tahu. Anak-anak juga melihat seperti itu. Kan kita tidak perlu mujahadah, enak. Ketemu sama murid, setiap hari muridnya yang merasa gurunya seperti itu aja. Nah, tapi kok di luar? Pidato orang selama, cium tangan, orang merasa heran, merasa indah, sebagainya. Itu yang tidak enak. Makanya kan salafus saleh itu, dia itu mengatakan, Habib Alwi bin Syihab yang mengatakan, kalau ada orang selama mencium tangan anak, sama seperti orang yang culek mata anak. Kalau ada orang yang cium tangan anak, maka sama seperti orang yang menampar wajah anak. Kalau ada orang yang mencium lutut atau kaki, sama seperti orang yang menculek mata anak. Itu. Kenapa? Kok seperti menampar? Kita itu harus jaga. Ekstra. Menjaga. Yang tadinya itu biasa-biasa saja, begitu dia selamat, kita harus jaga. Bukan berarti loh. Kalau ente diselamani tanganmu itu, berarti kamu itu lebih baik dari dia. Enggak. Kamu harus lawan itu. Nah, terus kita ngelawan-ngelawan, kan capek. Makan energi itu. Nah, dapat di rumah kan enak, bebas. Enggak ada yang tahu. Biarkan mereka tahu kita main bola, biarkan mereka tahu kita futsalan, itu lebih enak. Enggak perlu mujahadah. Tapi kalau kita keluar, kita pakai imamah, harus mujahadah. Kenapa harus mujahadah? Karena imamah inilah yang menjadikan kita itu dihormati dan dimuliakan orang. Embel-embel doang, bukan dalamnya. Dalamnya itu apa? Milik Rasulullah semata-mata, enggak ada yang lainnya. Coba kalian menghormat Ustaz, kenapa? Karena kalian tahu Ustaz adalah salah satu daripada guru kalian yang mengajarkan Al-Hikam. Nah, tapi kalau yang di luar sana, mana tahu? Apalagi Ustaz enggak pakai imamah ini, siapa mau selamat sama Ustaz? Enggak ada yang selamat. Ustaz berapa kali? Kalau ke dokter, kemarin ke dokter suruh ngantri nomor berapa? Di belakang, gitu. Padahal kalau di sini, kita paling depan. Walaupun kita terlambat, kita paling depan. Nah, kenapa? Mereka menghargai kita karena mereka tahu siapa kita. Nah, tapi kalau mereka nggak tahu, berarti taunya manusia kepada kita itu cuma simbolnya aja. Nah, jadi misalnya, Pak, ini seperti ini. Imamah ini anak pakai, yang tinggal mat kepada anak. yang di luar sholat korban sama anak, karena ada imamahnya ini. Tapi kok imamah ini dalam waktu itu juga diletakkan di kepalanya tukang becak, bakal dimuliakan juga dia. Berarti yang dimuliakan apa? Imamahnya, sian deh loh, bukan dirinya. Tapi ini loh yang dimuliakan. Pem, ini pakaiannya dimuliakan, bukan badannya. Kalau badannya kita nggak tahu, serah kepada Allah. Mungkin dia itu badannya orang yang balian. Kalau semua orang tahu, dia akan ditinggalkan. Nah, jadi seperti itu. Enak apa tidak, Masyur? Nggak enak. Nah, cuma kita harus wajib. Kita harus bergerak, kita harus mencari sesuatu yang di sisi Allah Ta'ala. Kenapa? Kesempatan hidup itu sekali. Makanya kan kehidupan itu terbagi menjadi dua. Kamu siap nggak untuk berjuang? Kalau nggak siap, udah di rumah aja. Tahu kan maksudnya? Bukan dakwah itu bukan suatu kebutuhan. Makanya saat heran ada satu orang datang pada Ustaz. Ana mau minta ijazah. Ijazah apa? Ini muridnya belajar di luar negeri ini. Dia bilang minta ijazah. Ijazah apa? Ijazah biar sering diundang orang. Ya Allah. Ana sendiri enggak mau. Ana kok bisa oper sama dia oper. Dari sini ya kita ketemu sama keluarga gitu. Atau rezeki itu di tangan Allah. Mau keluar enggak keluar ada. Enggak bakal kurang. Allah Ta'ala itu enggak seperti kita. Kita itu lalai. Kita itu ceroboh. Kalau Allah Ta'ala enggak pernah ceroboh. Yang ditutup-tutup kita pasti sampai. Enggak bakal. Mau kita di sini, mau kita di luar, mau kita di mana saja gitu. Itu. Terus yang kedua apa? Yang kedua kalau bicara semua orang diem semuanya gitu. Ustaz bilang, ya Ustaz ijazah apa ya gitu. Ustaz bingung juga mau dikasih ijazah apa, gak pernah dapat ijazahnya. Macam-macam orang-orang itu ya gitu. Jadi kita gak mau, mereka mau malah gitu. Jadi Ustaz kalau jangan lihat di handphone tuh undangan, ya Allah gitu. Kalau kita tambah dekat, tambah sumpah gitu. Capek. Pem, capek. Jalannya capek, ini capek, ketemu orangnya capek. Gitu. Kenapa? Ingat sama Buya, Hasan Baharun, dia bilang, gitu. Orang berakhlak yang baik itu capek. Gitu. Korban perasaan, korban semuanya. Gitu. Harusnya kita itu capek, tidur. Ini enggak, ada tamu harus seger. Pem, enggak mau senyum, harus senyum. Pasain senyum. Gitu. Enggak enak. Hidup di dunia enggak enak. Makanya semua para habaib itu, semua aulia itu, kalau dikasih kesempatan, kasih tanya, meninggal sekarang atau nanti? Sekarang aja. Mereka sudah siap, dan mereka sudah jenuh, capek. Nah, gitu. Tapi karena masih ada kesempatan, ada tugas berarti. Tugasnya apa? Tugas itu adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan. Mau nggak mau, ikhlas nggak ikhlas, harus dilaksanakan. Kenapa? Ilmu sudah terkandung dalam diri ente. Harus dilaksanakan. Harus dia berjuang, harus berdakwah, harus. Nah itu. Itu mereka yang mereka rasakan itu. Dan mereka tidak pernah merasa bahwa diri mereka itu ada suatu andil. Enggak ada suatu andil. Ayolah hadat saya beratib dengan kebesarannya dan keagungannya. Dia mengatakan setiap kali ada orang yang mujinya, maka dikatakan, kalau ada yang muji aku, maka masukkan ke dalam lautannya Nabi Muhammad SAW. Karena semua orang dipuji, Pem itu adalah Nabi Muhammad. Yang sebenarnya dipuji itu Nabi Muhammad. Misalnya apa? Dia itu Masya Allah ya, akhlaknya, tawaduknya luar biasa. Tawaduknya siapa? Rasulullah. Dia itu mujahadahnya luar biasa. Mujahadahnya siapa? Rasulullah. Semuanya kembali Rasulullah. Jadi kita itu nebeng. Orang nebeng itu gak pantas untuk mendapatkan kemuliaan. Kenapa? Yang justru dimuliakan itu yang ditebeng itu loh. Sama seperti kalian. Kalian kan gak mungkin menjadi namanya siapa? Sumayyah. Pak Sumayyah suaminya gitu. Nggak ada, pasti kalau si ayahnya, si suaminya namanya Agus, ya Pak, Bu Agus. Ya kan? Mana ada Pak Sumayyah? Kenapa dia makan Pak Sumayyah? Karena istrinya Sumayyah. Nggak ada. Jangan merubah sebuah sistem. Kayak gitu kehidupan itu. Ente sekarang apa? Coba tanyakan sama anak-anak, sekarang siang apa malam? Hah? Siang? Bikin malam aja. Jangan bilang siang, suruh bilang malam, bisa? Nah, pasti kalau kamu paksakan begitu, yang terjadi apa? Orang itu berkata, kesian deh. Pem, kita muridnya nggak edan seperti dia, ustazanya edan. Nggak bisa merubah. Gitu. Nanti ngapain? Sekarang itu yang ada itu adalah usaha. Ayo, usaha. Beruntung bagi mereka yang menjadi ustazah. Beruntung, karena mereka itu merewangi Nabi Muhammad SAW. Kalau semua ditukar dengan apapun yang kalau milik, yang kita miliki semua, enggak bisa kita membalas sebuah wadifah ini, enggak bisa. Itu anugerah daripada Allah Ta'ala yang tidak ada taranya. Kenapa? Kenikmatan itu kalau dirasakan akibatnya, itu nikmat namanya. Tapi kalau tidak dirasakan akibatnya kemudian, itu namanya nikmat itu. Man lam yuhmat awakibuhu. Itu namanya nikmat, bukan nikmat. Kita berharap nikmat. Kita nikmat sekarang menjadi ustazah dimuliakan, nanti di surga lebih dimuliakan. Nah, itulah. Oh, bukan kita itu dimuliakan sebagai seorang presiden, sebagai seorang pejabat, sebagai orang kaya. Di sana enggak dimuliakan. Di azab lah, na'udzubillah. Itu namanya bukan nikmat, nikmat. Nah, itu yang kita usahakan seperti sekarang ini, seperti itu. Dari Rasulullah itu mau masuk kota Madinah, dieluk-elukan oleh ribuan sahabatnya yang pernah bertemu maupun yang belum pernah bertemu, mereka mengeluk-elukan Nabi Muhammad, merindukan Nabi Muhammad. Apa yang dasar Nabi Muhammad? Bangga, gembira, merasa congkak sebenarnya, tapi justru sebaliknya, malu kepada Allah. Mereka menyangka bahwasanya sebabnya aku, padahal semuanya itu sebabnya Allah di atas sana. Sehingga itu malu merendahkan dirinya itu. Itu yang dirasakan Nabi Muhammad SAW. Sampai banyak di antara sahabat Nabi yang belum pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, disangkanya Nabi Muhammad itu sedang operasi sidik. Kenapa? Karena dari saking Nabi Muhammad SAW, dari menunduknya, berada di atas tunduk itu, sampai tidak kelihatan wajah Nabi Muhammad SAW. Nah, itu yang dirasakan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi harus, kun ma'al khalqi kanla khalqa. Jadi, hiduplah bersama manusia, seakan-akan tidak ada manusia. Hanya kita pada dan Allah. Jadi muamalah dan Allah aja, muamalah. Ya paling ya Allah, kok kayak gini berat banget ya Allah. Nah, gitu aja. Enggak punya uang elus, dadah, lihat ke atas sana, udah. Sabar sampai mati harus sabar. Enggak ada kata lain. Menentang, sekali menentang. Enggak ada. Terus sabar sampai mati. Sebagaimana ketika kamu akan dicabut nyawamu, ada sebuah pernegosiasian. Ada? Bilang sama malaikat Izrail, tolong, aku kan beda, aku kan gak sempat hidup enak nih. Aku gak sempat kawin, belum nikmati surganya dunia. Masa engkau sudah mau cabut aku sih? Undurkan aku sebentar aja. Bisa kayak gini? Bisa gak? Bisa. Nah, makanya kenapa banyak orang itu ketika meninggal matanya membelah, belalak terbelalak. Kenapa? Karena dia itu ngikuti ruhnya. Dari saking emannya, kenapa harus lepas? Tega orang soleh, dan seperti itu, dia diam. Begitu cabut, enggak ada kekuatan. Walaupun yang terbelalak itu bukan berarti tidak baik, mengikuti ruhnya. Dia menyesal, kenapa? Karena masih belum sempat menambah amaliyahnya. Nah, biarkan, tidak berlalu waktu, tidak berlalu satu hari, tidak berlalu satu minggu, tidak berlalu satu bulan, tidak berlalu satu jam, tidak berlalu satu menit, tidak berlalu satu detik pun, kecuali harus diniati dengan akhirat kita. Supaya kita berguna dan bermanfaat untuk akhirat kita. Hanya kita mohon kepada Allah Ta'ala semoga termasuk yang selamat daripada fitnah dunia dan akhirat. Amin. Fatihah.